curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Yes Radio, kebanggaan Cilacap, bekerja sama dengan PT Curanmor TBK, mempersembahkan sandiwara radio berjudul Pak Waris Marani Randa, Bu Waris Tetap Cinta. Sandiwara radio berjudul Pak Waris Marani Randa, Bu Waris Tetap Cinta, digawe men kon pencipta lagu panggung sandiwara orae sinisin banget. Masalah apa nih nyipta lagu pede banget ya wong ya. Dunia ini panggung sandiwara. Masa jek-jek nang ditur ana sing gawe sandiwara. Koyo dadi sin pencipta lagu nek kok dadi butang ora lam nyipta lagu maning akhire ge ya. Sepakat dibuatlah sandiwara radio berjudul Pak Waris Marani Randa, Bu Waris Tetap Cinta. Nah, sandiwara radio berjudul Pak Waris Marani Randa, Bu Waris Tetap Cinta dimainkan oleh Sanggar YPE Yayasan Penimbul Ebek Kabupaten Curanmor. Berikut nama-nama pemainnya. Wirnadam sebagai kaki raja. Randa Sici dimainkan oleh Lian. Ya kadang-kadang Lian tembok, kadang-kadang Lian meja, dengar-dengar karpel aja. Sekenane pokoknya. Dan Randa 2 dimainkan oleh Nyonya Ucin. Wah keja, gandrung banget keja. Aduhlah, langsung saja kita simak sandiwara radio berjudul Pak Waris Marani Renda, Bu Waris Tetap Cinta. Waduh ya. Serandile iki ya sing ora ngwati iki sing merekna. Bu Waris betah bae iki dan serandile iki sing ora lucu-lucu iki. Dalam episode pertama sandiwara radio Pak Waris Marani Randa, Bu Waris Tetap Cinta ini dikisahkan bahwa di kerajaan JPE, Yayasan Penimbul Ebek Kabupaten Curanmor, ada seorang raja sing lagi jan gandrung banget maring randa-randa ge ya. Anaknya tak wis lima tapi jalan gue lagi dulu nah randa-randa gue ya yakin nah matanya ngetak motot. Mudah nih di kerajaan tersebut kemudian diadakan sayembara. Kebetulan ke kaki raja duwe kebiasaan mandan aneh kang yo. Jadi kaki raja ini senengnya mangan buah-buahan. Apa? Senengnya gue mangan buah-buahan. Apa beti pangane ya? Anak salak, anak semangka, kersem, dan buat pangan kabeh termasuk pace barang ya. Pinginane malah mangani buah kelapa karo siwiti teh kang. Pola-pola ya jahan. Nah iki ya cita-citane sayembarane kaya iki ya kang. Jadi siapa bae randa-randa sing bisa gawakna tuan raja gue buah sing urung tau dipangan nang kaki raja gue sing gak dipilih kang. Ayo rayo metutuk ora metutuk asal bisa gawa buah sing ora tau dipangan nang kaki raja gue randa langsung terima dari bojone kang. Tapi kok ngerti timangsane kok randa gue malah gawa buah sing wis tau dipangan nang kaki raja. Wow, lakon-lakon gue ya. Ana hukumane ge kang, ana hukumane. Dadi buah-buah sing digawa kowe mau wajib dilebokaken maring bolongan buri. Bolongan burine siapa? Ya bolongan burine sing gawa randa-randa kowe mau. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ya. Kepenak urip dadi seorang raja ke Kang. Ngapa-ngapane bener. Somong-omongane dringok-ringok naik kowe ya, sekelakuan-kelakuane jarang kaya kucing garong ora usan. Aduh, dah mulai panjenengan sing lagi dadi wong melarat, panjenengan sing lagi dadi pada wong kerek kaya kowe ya, aja maning-maning urip dadi wong melarat, aja maning-maning urip dadi wong kerek. Contone nyongge ya, raja bajingan raja Kang. Oke, jan mon keking be kalah Kang. Ulane miyong siki lagi mengadakan sayembara dadi sapa bae randa-randa sing nang kerajaan nyongge sing bisa membawakan satu buah bae lah sing ora tau dipangan nang nyong kaya kowe ya kowe terima nang nyong tapi mengko anger are kalane randa ning kowe kok kalingane gak apa buah sing nyong tau mangan nyong tau ngeblok nyong tau anenggak kaya yo aja salah ana kumane Kang kowe buah sing digawa kowe miki wajib dilebokaken maring bolongan bure bolongan burine sing gawa kowe mau Kang lah, aduh raja, jam keja, raja meraja kiceng kayak gini Kang. Oke, seperti ini bisa nasing madan daftar jadi peserta dalam sayembara nyong langsung baik peserta sing pertama maju, ayo maju peserta sing pertama. Tapi raja ya. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Jan, gayamu ke ya. Ayo mantan mentah yang pisan ke kajian-kajian ke anu harap menang apa ya? Nang acara saing barat apa ya? Wis jelas nyong kudu menang Pak Raja. Nyong kudu menang ke masalah apa? Nyong winane lagi harap melu saing barat ya. Nyong we ngantek di musim mati di bodohnya nyong main konyong langsung dati randa. Main kon bisa melu saing barat ke miki. Oh kaya gue jadi pemakai bojone di pit pengen aja. Ya Inggris main kau nyong langsung bisa jadi randa. Terus nyong bisa langsung main lu saya barang iye. Oh jadi kaya gue ya. Kaya gue. Siki nini randa kau langsung macungin aja. Kau yang gak bawa buah apa ya. Kau tunjukkan mari nyong janji mengko kau yang gak bawa buah. Kau nganteng buah nyong tau mangan. Janji mengko kau yang gak bawa buah. Kau kalingane nyong wanu tau ngeletrak. Tau ngeplok tau mangan. Oh si tak nak weja. Wais ngerti konsekuensi ini weja. Wais ngerti hukumannya weja. Kue buah sing kue gawa. Kue buah sing nang kue digawa. Kue wajib dilibok namari bolongan burine kue. Khawatir kaki raja ini nyong gak bawa buah spesial untuk panjenengan ya. Kin calon jenengan ora tau mangan, jenengan ora tau ngletak, jenengan ora tau ngeplok, jenengan ora tau nyangar ya. Nyong gak bawa buah sing jenengane buah ketapang. Ketapang apa? Buah ketapang. Rasa lezat pisan. Rasa ora karu-karuan yakin bagi raja ini kan mesti tau mangan. Ayo mbok coba yo bagi raja. Kok depet? Buah apa mikir? Buah ketapang. Buah ketapang. Yo buah ketapannya sih boleh-boleh mangan, buah ketapannya sih boleh-boleh retak. Yo, nyong zamannya bien cilik ya. Oh yakin aku lagi nang buritan gue langsung. Esok-esok nyong ngasa beduk, langsung gue nyajak di ketapang, jeroannya tak panganin nyong, tak letakin nyong. Sing rasanya kayak kacang bok, sing rasanya ngeletis banget bok. Nah, nyong harus tau mangan nyong. Ayo persiapan, sih kue wajib ngebuakan buah ketapang sing kue gawa pimiki. Lebok ngamarin bolongan burine pak. Nek ora cepat teringan nyong yakin. Oh ala jan. Peserta kedua masuk. Baginda raja jan ngerti ngomong ke jan. Aduh lah kayak banyak kencoten ke jan. Oh kayak bayam mangga prika pancen. Oke yes. Ya nyong pengen melu sayembara ki raja. Nyong pengen melu sayembara ki masalah nyong jan anu gandrung pisan. Pengen jadi bojone Rika. Nyong pengen banget mendampingi Rika sehidup semati. Dalam hidupku akan aku abdikan kepadamu sampai tetes darah penghabisan baginda raja. Oh alam malah kayak PMI gue ngomong masalah darah apa jan. Ya wis, keh kadane mau ya peserta sing pertama gagal gara-gara ning gawa buah ketapang. Buah ketapangnya sebuah beli mangan, buah ketapangnya sebuah beli ngeletak, oko mana langsung. Mau buah ketapangnya dilepuk nama nih bolongan bore. Jadi harus mau pura pura ngono. Sing penting gue sebagai kuman, mudahnya kuat jawa ini mana. Nggak pancin ke orang, gak apa buah sing nyong ngerti mangan. Ah jawa ini mana kemilu saja barang. Buah apa, Miki? Ketapang. Oke, nyong gawa buah sing paling jitu, nyong gawa buah sing jenengan mesyor atau mangan. Nyong gawa buah sing jenengan mesyor atau ngeletak, boro-boro ngeletak meru, boro tau kang. Buah apa gue? Buah salak. Apa jenengannya unik kang, salak. Salak apa dondong? Dondong apa salak? Weh, lagunya tapi sana, tapi nyong yakin Rika udah tau mangan buah ya. Buah salak paling ternama, paling jos na negarane nyong. Paling jos na desane nyong, kali bagi dak. Buah apa? Salak. Buah apa? Salak. Pengawal, kandane ini. Kandane ini, ini lebuk lagi. Ini salaknya di lebuk mas, salak kayak gue. Salak namburitan itu pada tukul kan. Yo, ya. Ini jenangnya salak, nang ini godir-diran nyong. Yo, oke lanjut dukum. Pengawal, oke. Lebuklah salaknya, mari bolongan burin ini. Cakup gue, Miki, gue. Cakup gue, Miki. Hei, kok malah guyu gua, kok malah guyu, kok malah apa ya? Malah dukung gua malah cengar-cengir, mengok-mengok kayak sandal yang lima pedut, woy kejan. Kok malah guyu gua, lagi kering apa, salaknya di lepuk apa, lagi kering apa, salaknya di selup-selup apa ya. Aduh lah, bangkit lah kepriwe tulungin nyongke lah. Lara banget, gane ya, aduh lah, semakin temen kayak rasanya kayak begini, aduh, gak, kayak caranya sih keprime ya, kayak burinnya nyong peserta si nomor telu gawat burin, aduh lagi salah rasanya kayak kayak coklat tempat kayaknya bolongan burinnya nyong, aduh lah burinnya nyong gawat burin, kayak jadi kapan aja. Aduh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.